Yang pertama adalah berjalan atas kias. Maksudnya apa? Dimudzakarkan bersama mudzakar, yaitu maksudnya apa? Yudzakkarul adadu ma'al ma'dudil mudzakkar. Bilangan itu dimudzakarkan bersama ma'dud yang dihitung mudzakar. Difahami ya? Yudzakkar ma'al mudzakkar yaitu bilangannya mudzakkar ketika yang dihitung mudzakkar. Wa yu'annasu ma'al mu'annasi, dan dimu'annaskan bilangan itu bersama ma'dud mu'annas. Bilangan berapa itu? Wa huwal wahidu wal isnani, bilangan 1 dan 2. Ya, 1 dan 2 ini sama saja apakah dia sendirian ataukah disusun dengan kalimat yang lainnya. Difahami ya? Apakah itu 1 dan 2, 11, 12, 21, 22, 31, 32, 91, 92. Itu hukumnya yajri alal qiyas. Yang kedua, yang yajri alal qiyas, wa makana ala sighati fa'ilin, yaitu yang kedua adalah bilangan yang berada di atas bentuk fa'il. Yaitu bilangan apa namanya yang berbentuk fa'il ini? Ya, karena Abah Sofia ada tartibi senta. Yang pertama, yang kedua, begitu. Taqulu fil mudzakkari, kamu katakan pada mudzakkar wahidun. Misalkan pelajar 1, talibun wahidun. 2 pelajar, talibani isnani. Pelajar yang kedua, talibun salisun. Pelajar yang laki-laki yang ketiga, talibun salisun. Yang ke-10, talibun ashirun. Ini untuk mudzakkar. Wa fil muannasi wahidatun wasnatani aisnatani wasaniyatun wasalisatun ila ashiratun. Pada muannas seperti wahidatun, misalkan 1 pelajar perempuan, indak bakyas. Talibatun wahidatun. Telah datang 2 pelajar perempuan. Hendak. Ja'at talibatun. Talibatani. Isnatani. Nah, talibatani sintani. Atau yang berwazan fa'il seperti saniyatun wasalisatun ila asyiratun, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Ini adalah risalah yang ketiga. Indah. Mbak Hukman. Hadihi risalatun. Salisatun. Wa kadza idza rukibat ma'al asharati aw ghairiha. Demikian pula apabila bilangan 1 2 ini disusun bersama bilangan 10. Bilangan berapa berarti? Bilangan berapa? Ah. Dan berapa? 11 dan 12. 1 dan 2 disusun bersama 10. Berarti bilangan 11 dan 12. Telah datang 11 pelajar laki-laki. Ja'a. Oh, laki-laki. Ahada asyara taliban. Perempuan ihda asyrata talibatan. Au ghairiha, atau yang selainnya. Selainnya itu seperti apa? Puluhan. Puluhan berarti bilangan berapa? 1 dan 2 disusun dengan puluhan. Berarti bilangan berapa? Satu dan dua disusun dengan bilangan puluhan. Berarti bilangan berapa? 21, 22, terus. Tiga puluh satu, 32, 41, 42, 51, 52, 91, 92. Belum, ini asli dulu. 12 disusun dengan selainnya, yaitu selain puluhan, selain 10. Berarti ya 20, 30. Pelajar 21, pelajar laki-laki. Lah, laki-laki kok ihdai piye? Wahidun wa isruna taliban. Nah, 21 pelajar perempuan. 21 pelajar perempuan. Wahidatun wa isruna talibatan. Illa annaka ta'ti bi ahada wa ihda. Hanya saja kamu datangkan dengan ahada dan ihda. Wahadi wa hadiyata. Hadi dan hadiyata untuk tartibi. 11, yang ke-11. Fatakulu fil mudhakari ahada asyara wasna asyara. Jadi untuk ma'adud apa ini? Mudhakar ahada asyara taliban, isna asyara taliban, wahadi asyara taliban, wathani asyara taliban, wathalitha asyara taliban, ila tasi'a asyara taliban. Ini untuk mudhakar. Wafil mu'annas, adapun untuk mu'annas, ihda asyrata talibatan. Isnata asrota talibatan. Hadiyata asrota wasaniyata asrota wasalisata asrota ila tasiata asrota talibatan. Ini untuk satu disusun dengan puluhan, 10 ya. Sekarang yang selain 10. Watakulu ahadun wa isruna taliban. Wasaniyatun naam wasnani wa isruna taliban. Kalau urutan al-hadi wal isrun, yang ke-21 al-hadi wal isruna, wasnani wal isruna ila tasi' wa tis'ina. Untuk mu'anas ihda wa isrina, wa isnatani wa isruna, wal hadiyatu wal isruna, wasnaniyatu wal isruna ila tasi'ati wa tis'in. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, yaitu mayajri alal qiyas. Difahami ikhwan? Yajri alal qiyas, sudah paham belum? Wa nabila Aba Isa'ab. Paham ya? Sekarang paham, nanti kalau ketemu lagi wallah alam. Nah, terus punya latihan. Wasani ma yajri ala aksil qiyas. Yang kedua, yang berlawanan dengan qiyas, kebalikannya qiyas. Berarti apa maksudnya? Fayu annasu ma'al mudhakkari wa yudhakkaru ma'al mu'annasi. Bilangannya dimu'annaskan bersama ma'dud mudhakkar. Dan bilangannya dimudzakarkan bersama ma'dud mu'annas. Paham ya? Kebalikannya. Itu aksul qiyas. Bilangan berapa itu? Wa huwa salasatu wa tis'atu wa ma bainahuma. Bilangan 3 sampai 9. Bilangan 3 dan 9 dan yang di antara keduanya. Antara keduanya berapa ya, Khona? Menabila 4 5 6, 7, 8. Jadi ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu aksul qiyas. Yudhakar ma'al mu'annas wa yu'annas ma'al mudhakar. Sawa'un ufridat, sama saja apakah sendirian 3 sampai 9, 6 sampai 10. Ingat, untuk 3 sampai 10 ini maksudnya apa? Jamak majrur sebagai mudhofun ilaih. Catat ya. Maksudnya yang dihitung apa tadi, apa Nabila maksudnya? Jamak majrur sebagai mudhofun ilaih. Yang dilihat nanti mufradnya, yang diperhatikan nanti bentuk tunggalnya. Tiga kitab. Dan jamak majrur. Nah, santa. Salah satu kutubin. Ya. Lima pelajar wanita. Homsu Olibatin. Dipahami ya? 3 sampai 10 itu aksul qiyas. Sama saja apakah berdiri sendiri? Ingat tadi, kalau berdiri sendiri maksudnya mesti apa? Jamak majrur. Contohnya salah satu rijalin, salah suniswatin, wa qawlu ta'ala sab'alayalin wa samaniyata ayyamin. Kenapa sab'a, enggak sab'ata ya Aba Raihan? Mu'annas apa? Lihat mufradnya, kembalikan ke mufradnya. Lailatin mu'annas ya. Karena kalau antum lihat jamak, nanti ayamin ini jamak taksir mu'annas juga. Paham ya? Jadi yang lihat bukan bentuk jamaknya tapi bentuk tunggalnya. Sama niyata ayamin. Kenapa sama niyata enggak sama ni? Ya Bang Zufar. Karena maksudnya mudzakkar ya, yaum. Ini contoh yang sendirian. Au rukibat ma'al asyarati, atau ketika disusun bersama 10. Bilangan berapa berarti? Bilangan berapa saja? 3 sampai 10 disusun dengan 10. 3 sampai 10. Nambah 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, itu barakallahu'alaikum. Yang perlu dicatat di sini adalah apa? Maksudnya berupa apa? Mufrad nasab sebagai tamyiznya. Mufrad nasab. Ya. Salah satu asyara. Sekarang misalkan 13 pelajar laki-laki. Aba Azam. Ya. Belajar lagi-lagi. Lagi-lagi yuk. Oliban. Oliban. 13 pelajar perempuan. Kok tetap salah sata? Kebalikannya. Asrota. Asrota nanti di terakhir yang ketiga itu. Kolibatan. Taib. Untuk bilangan 11 sampai 19 itu hukumnya mabni alal fathi. Ya. Hukumnya apa? Mabniyun alal fathi. Kecuali untuk yang satuan bilangan 12. Dia mulhaq dengan musanna. Salah satu asyara terus walaupun ja'a ra'aitu. Ja'a salah satu asyara taliban. Ra'aitu salah satu asyara taliban. Marortu bi salah satu asyara taliban. Tetap salah satu asyara. Kenapa? Karena dia mabni. Baik, sampai tis'ata asyara rajulan. Ini untuk yang mudzakkar. Yang mu'anas. Wa thalatha asyrata wa arba asyrata ila tis'a asyrata mra'atan. Paham ya? Aurukibat ma'lishruna wa ma'ba'dahu. Atau bilangan 3 sampai 10 ini disusun bersama 20 dan setelahnya. 20, 30. Setelahnya itu maksudnya apa? 20, 30, sampai 90. Berarti bilangan berapa saja itu ya, Kona? 23, 24, sampai 99. Ya. Nanti entek waktunya untuk menghitung. Contohnya, salah satu. Baik. Untuk bilangan ini, hukumnya mu'rob. Bilangan ini hukumnya mu'rob. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Ya. Kemudian maksudnya sama, mufrad nasab sebagai tamyiz. Contohnya salah satun wa isruna rajulan. Bisa nasab salah satan wa isrina rajulan. Bisa majrur juga salah satin wa isrina rajulan. Ila tis'atin wa tis'ina sampai 99. Wasalasun wa isruna, perhatikan salasun, kenapa mudzakkar? Karena maksudnya mu'annas. Salasun wa isruna amatan, 23 budak wanita. Ila tis'in wa tis'ina. Telah datang 98 pelajar laki-laki. Mbak Usman. Ya. Ya. Delapan. Mu'rob. Kalau ja'a ya rofa. Tun. Wa. Laki-laki. Taliban. Pelajar laki-laki. Kan. Sekarang perempuan, pelajar perempuan 98. Ya. Sama ni. Wa. What is on? Telah datang 85 pelajar laki-laki. Indah ya, Pak Sofia. Ya. Tun. Apa? Nah, 85 pelajar perempuan. Dun. Tamin. Wa. Baik, kita pindah ke macam yang ketiga. Wasalisu malahu halatani. Macam yang ketiga adalah bilangan yang punya dua keadaan. Dua keadaan itu maksudnya apa? Alal kias dan aksul kias. Bilangan berapa itu? Wahual asyaratu, bilangan 10. Jadi kalau yang alal kias tadi 1, 2 saja, bilangan yang aksul kias 3 sampai 9, kemudian yang punya dua keadaan itu adalah bilangan 10. 10 ya, bukan puluhan, 10. Apa keadaan yang pertama? Fa'in rukibat jarat alal qiyas. Kalau dia disusun dengan bilangan lainnya, dia berjalan alal qiyas. Berarti bilangan berapa? 11 dan 12. Jadi kalau 11, 12 itu mudhakar, satuan mudhakar, puluhan mudhakar, yang dihitung mudhakar. Satuan mu'annas, puluhan mu'annas, yang dihitung mu'annas. Itu bilangan 10 ketika disusun dengan 1 dan 2. Contohnya, ahada asyara rojulan, isna asyara rojulan, salasata asyara ilatis ata asyara. Ya, sampai 19. Ya. Anu perhatikan asyaranya itu loh, puluhannya itu. Rojulan, asyara rojulan, asyara rojulan, asyara toliban. Kalau lihat ketiganya berarti ke hukum yang kedua, yang aksul qiyas, ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang mu'annas, ihda asrota, perhatikan, asrota. Wasnata asrota, wasalasa asrota, ila tis'a asrota. Ini keadaan yang pertama. Alal qiyas. Wa in ufridat, jarat ala khilafil qiyas. Kalau sendiri, kalau disendirikan 10, 1, 0, 10 saja, maka dia aksul qiyas. Kebalikan. Asyaratu rijalin manas. Kenapa yang dihitung mudzakar? Asru niswatin, 10 wanita. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza. Barakallahu fikum. Di pelajaran Durusulullah sudah ada ya, yang dicentang-centang-centang. Itu anu lihat, murojaah kembali. Itu berarti apa? Aksul qiyas, alal qiyas. Yang disilang itu namanya apa? Aksul qiyas. Itu namanya adat maktuh. Atof. Itu namanya ada tarkib, susunan, tarkib, adat murokab atau tarkib, murokab. Jadi kalau 1 sampai 10 sendirian itu adat mufrad namanya. 11 sampai 19 itu murokab, mabni. Kalau 21 sampai 99 itu namanya maktuh, ada huruf atofnya. Wa. Baik, warahmatullahi wabarakatuh.